Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Barakafikum. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah, kajian fikih setiap Rabu, barakallahu fikum. Masih pada bab Al-Aiman, bab yang pertama dari Kitabul Aiman wan Nuzur. Barakallahu fikum. Pertemuan sebelumnya adalah membahas tentang syurutu wujubi kafaratil yamin, syarat-syarat wajibnya memberikan tebusan sumpah. Barakallahu fikum. Telah tersampaikan ada 3 syarat. Barakallahu fikum, thayyib murojaah. Yang pertama, apabila sumpah tersebut munaqadah diucapkan dengan menyebut nama Allah atau salah satu dari nama-nama Allah atau sifat-sifatnya, barakallahu fikum, maka seperti ini menjadi syarat. Kalau tidak diucapkan dengan menyebut nama Allah, hanya dalam hati, maka tidak dianggap, barakallahu fikum. Syarat kesani, syarat yang kedua adalah ayah lifa mukhtaron. Dia bersumpah secara sukarela, tidak ada unsur paksaan, yakni atas kemauan sendiri. Maka wajib baginya apabila melanggarnya, barakallahu fikum, dia harus membayar kafarah. Syarat yang ketiga, ayah nasafi yaminihi. Dia berupaya untuk membatalkan sumpahnya, maka dengan ini wajib baginya untuk membayar kafarah, barakallahu fikum. Namun di sana ada al istisna fil yamin, yang ini menjadi pembahasan kita kali ini, dan juga pembahasan terkait gambaran sebagian sumpah yang boleh dan yang terlarang, yang insya Allah biidnillahi wa taufiqihi akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Barakafikum. Berkata penulis hafizahumullah ta'ala, al-istithna fil yamin, pengecualian dalam sumpah. Man halafa faqala fi yaminihi insya'allah fala hinsa alaihi wala kafaruh idha naqada yaminahu barang siapa yang bersumpah tentunya dengan menyebut nama Allah juga kemudian dalam sumpahnya ada tambahan dengan perkataannya insyaallah maka barakafikum dia tidak dianggap melanggar sumpahnya dan tidak ada kafaroh, tidak ada tebusan apabila tidak memenuhi sumpahnya dikarenakan ada embel-embel tambahan insyaallah. Apabila dia membatalkannya, maka tidak dianggap melanggar sumpah dan tidak perlu membayar tebusan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man halafa faqala insyaallah lam yahnas. Kata Nabi, barang siapa yang bersumpah kemudian mengucapkan insyaallah, maka dia tidak melanggar. Apabila dia membatalkan sumpahnya, tidak dianggap melanggar sumpah. Apabila ada embel-embel insya Allah, ternyata sumpahnya tidak dipenuhi, maka tidak dianggap melanggar dan tidak perlu membayar kafarah. Ini pengecualian barakatuhum. Kemudian berkata penulis hafidhahumullah, naqdul yamin wal hinsu fiha, terkait membatalkan sumpah dan melanggarnya. Al-aslu ayyafiyal halifu bil yamin. Hukum asal, orang yang bersumpah harus memenuhi sumpahnya, harus menjalankan sumpahnya. Lakin qada yanquduhu limaslahatin, akan tetapi terkadang boleh baginya untuk melanggarnya, membatalkannya karena sebuah maslahat au daruratin, atau keadaan darurat. Wa qad syuri'a lahu kafaratu dzalik kama sabaqa, tetapi ya disyariatkan untuknya membayar kafarah, tebusan atas sumpah yang dia langgar sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Wa yumkinu taqsimu naqdil yamin wal hinti fiha bihasbil mahluf alaihi ala nahwit tali. Dan barakafikum, berikut bisa dikelompokkan terkait pembatalan dan pelanggaran sumpah sesuai dengan apa yang menjadi bahan sumpahnya barakafikum. Sebagai berikut, al-awwal yang pertama, ayyakuna naqdul yamin wajiban. Apabila pembatalan sumpah tersebut bersifat wajib, yakni wajib dibatalkan, tidak boleh ditunaikan. Hal itu pada perkara apa saja? Wa dzalika idza halafa ala tarki wajib. Hal itu terjadi pada sumpah untuk meninggalkan kewajiban. Maka seperti ini tidak boleh dipenuhi sumpahnya, wajib dibatalkan. Kaman halafa alla yasila rahimahu, sebagaimana orang yang bersumpah dalam sumpahnya dia bersumpah untuk tidak menyambung silaturahim, au halafa ala fi'lin fi'li muharram, atau dia bersumpah untuk berbuat perkara yang haram. Ka ayyahlifa liyasroba khomron, seperti dia bersumpah untuk minum khomer. Fahuna yajibu alaihi naqdu yaminihi. Maka gambaran seperti ini wajib baginya membatalkan sumpahnya. Watalzamuhu kafaroh, dan wajib baginya membayar kafaroh, menunaikan kafaroh, tebusan, li'annahu halafa ala maksiyatin, karena dia telah bersumpah untuk melakukan kemaksiatan. Barakallahu'alaikum. Jadi kalau ada orang bersumpah dengan barakallahu'alaikum pada sumpahnya itu untuk melakukan kemaksiatan, maka wajib dibatalkan sumpahnya dan dia wajib membayar kafaroh barakallahu'alaikum, tebusan. Tebusan sumpah sebagaimana telah lewat barakallahu'alaikum. Yang pertama ada 3 pilihan, boleh milih salah satunya, yakni memberi makan 10 orang miskin ya dengan 1 kali makan dengan makanan yang wajar, tidak harus mewah, atau memberi pakaian 10 orang miskin dengan pakaian yang bisa dipakai untuk sholat, atau barakallahu'alaikum memberi membebaskan budak mukminah, budak wanita mukminah. Kalau salah satu dari 3 ini tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari barakafikum, walaupun tidak berurutan. Ya, boleh terputus, yang penting 3 hari barakafikum. Ini kafaratul yamin. Ya, kafaratul yamin barakafikum. Jadi kalau ada orang bersumpah untuk melakukan kemaksiatan, maka wajib dibatalkan dan dia wajib membayar kafaroh barakafikum. Asani yang kedua, ayyakuna naqdul yamini haraman, yakni membatalkan sumpah yang sifatnya haram. Maksudnya sumpahnya tetap harus dipenuhi, harus ditunaikan. Kama law halafa ala fi'li wajib, sebagaimana seandainya dia bersumpah untuk melakukan kewajiban, maka wajib untuk ditunaikan sumpahnya. Aw tarki muharram, atau dia bersumpah untuk meninggalkan keharaman, maka wajib untuk ditunaikan sumpahnya. Wajib alaihil wafa, wajib baginya untuk menunaikannya. Wa yuharramu alaihi naqdul yamin, dan diharamkan untuknya membatalkan sumpahnya. Li'anna halifahu fi hadzal halati ta'kidun lima kallafallahu bihi ibadahu. Dikarenakan sumpah pada keadaan ini, yakni dia bersumpah untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan keharaman, yang mana ini harus ditunaikan, itu sebagai penguat ya pada apa yang Allah bebankan kepada para hamba, ya sebagai penguat, jadi wajib untuk ditunaikan barakallahu'alaikum. Kalau ternyata melanggarnya, maka tetap harus membayar kafarah. Wallahu ta'ala bisawab. Kemudian asalis yang ketiga, ayyakuna naqdul yamin mubahan, yakni pembatalan sumpah yang sifatnya yang dianggap mubah, boleh-boleh saja, boleh-boleh dibatalkan, boleh juga ditunaikan sumpahnya. Wadzalika idza halafa ala fi'lin mubahin au tarkihi. Hal itu terjadi apabila dia bersumpah untuk melakukan perkara yang mubah atau meninggalkan perkara yang mubah. Maka barakallahu'alaikum, dalam hal ini bersumpah pada perkara yang hukumnya mubah boleh ditunaikan atau tidak. Maka barakallahu'alaikum, ketika dia tidak menunaikannya dikarenakan ya ada perkara yang lain yang mungkin dia anggap lebih baik daripada melakukan hal yang mubah tersebut atau meninggalkan hal mubah tersebut, Maka barakallahu fikum, hal itu tetap wajib baginya untuk membayar kafarah, kafaratul yamin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Man halafa ala yamin faraa ghairaha khairan minha, falyukaffir an yaminihi wal ya'til ladzi huwa khair." Barang siapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah kemudian dia melihat ada perkara yang lebih baik dari apa yang dia sumpahkan, maka hendaknya dia membayar kafaroh dan setelah itu dia melaksanakan apa yang dia anggap baik. Barakallahu fikum. Jadi kalau perkaranya adalah pada perkara yang mubah, maka barakallahu fikum tetap harus membayar kafaroh. Wallahu ta'ala bisawab. Kemudian al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat, suwar li ba'dil aiman al-ja'izati wal mamnu'ah, gambaran pada sebagian sumpah-sumpah yang boleh dan sumpah-sumpah yang terlarang. Barakallahu fikum. Innal yaminal ja'izata hiyallati yahlifu fiha bismillah au bisifatin min sifatihi. Sesungguhnya sumpah yang boleh adalah ya yuhlafu fiha bismillah, barakallahu fikum, yang diucapkan pada sumpah tersebut dengan nama Allah atau dengan menggunakan satu sifat dari sifat-sifat Allah yang ada. Ka'ayyaqula, seperti ucapan dia, wallahi demi Allah, atau wa wajhillah, demi wajah Allah, wa azamatihi, demi keagungannya, wa kibriyaihi, dan demi kebesarannya. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam adraka Umar ibn al-Khattab wa huwa yasiru fi rukab. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menjumpai Umar ibn al-Khattab yang saat itu beliau ada di tengah rombongan. Yahlifu bi abihi, yang mana Umar bin Khattab barakallahu fikum beliau bersumpah dengan nama ayahnya. Faqala, maka Nabi menegur, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama-nama ayah kalian. Maka barang siapa yang bersumpah, maka hendaknya bersumpah dengan nama Allah, atau kalau tidak, hendaknya diam. Barakallahu fikum. Wali hadis Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dan berdasarkan hadis Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau menyatakan, kanat yaminun nabi alaihi salatu wassalam la wa muqallibil qulub. Barakallahu fikum. Kata Umar, kata Abdullah bin Umar, dulu sumpah nabi alaihi salatu wassalam dengan pernyataan la wa muqallibil qulub, ya demi Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Barakallahu fikum. Rawahul Bukhari. Wa kadzalika law qala aqsamu billah la af'alanna kadza fa huwa yamin in nawaha. Dan demikian pula seandainya ada orang yang mengatakan aku bersumpah dengan nama Allah benar-benar akan melakukan ini, maka itu dianggap sumpah in nawaha kalau dia meniatkannya. Kalau tidak meniatkan itu sebagai sumpah, ya, maka tidak dianggap. Tidak dianggap. Kalau sudah meniatkan, maka rinciannya seperti tadi. ya. Kalau harus dibatalkan bagaimana, harus ditunaikan bagaimana, dan pilihan bagaimana, sebagaimana yang telah tadi disebutkan tiga rincian barakallahu fikum. Jadi ucapan seseorang dengan bersumpah menyebut nama Allah akan melakukan ini dan itu disertai niat, maka itu dianggap yamin, sumpah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala surat An-Nahl ayat ke-38, wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benarnya sumpah, dengan niatan, dengan sukarela, tanpa ada unsur paksaan, dan dilafadzkan dengan menyebut nama Allah barakallahu fikum. Ini adalah sumpah yang boleh. Wa minal aymanil mamnu'ah, dan adapun termasuk sumpah-sumpah yang terlarang, di sini ada tiga rincian. Al awal yang pertama, al halifu bi ghairillahi ta'ala, bersumpah dengan menyebut selain nama Allah ta'ala. Kaqaulihi, seperti ucapan dia, wa hayatika, demi hidupmu, wal amanah, demi amanahmu. Barakallahu fikum. Li hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya, hadis riwayat barakallahu fikum Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, anna nabiyya alaihi salatu wasalam qala, faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, barang siapa yang bersumpah maka hendaknya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau diam. Barakallahu fikum. Yang kedua, asani al-halifu bi annahu yahudi au nasrani au annahu bari'un minallah au min rasulillah alaihi salatu wassalam in fa'ala kadza fa'alahu. Di antara sumpah yang terlarang adalah barakallahu fikum, selain bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, adalah bersumpah bahwasanya dia ingin menjadi orang Yahudi atau Nasrani, atau dia bersumpah yang dalam sumpahnya ada pernyataan berlepas diri dari Allah dan dari Rasulnya. Ya, barakallahu fikum. In fa'ala kadza fa fa'alahu, kalau ternyata dia melakukan ini, ya, kemudian dia melakukannya dengan adanya sumpah-sumpah tadi barakallahu fikum, maka ini dilarang. Li hadis Buraidah an abihi al radhiyallahu ta'ala anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Buraidah dari ayahnya semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam qala, man halafa faqala inni bari'um minal islam fa in kana kadziban fahuwa kama qol wa in kana shadiqan, ya, wa in kana shadiqan falayarji'a ilal islam saliman. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa shahahahu Al Albani rahimahullah. Kata Nabi, barang siapa yang bersumpah dengan mengucapkan sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam, kalau ternyata ya pernyataannya dia itu dusta, maka dia teranggap seperti apa yang dia ucapkan, yakni dia dianggap kufur. Barakallahu fikum. Kenapa dianggap kufur? Karena al-kadzib manhiyun anhu, dusta itu dilarang. Wa annahu minal kabair, dan dusta itu termasuk dosa besar. Barakallahu fikum. Seandainya tidak ada embel-embel sumpahnya barakallahu fikum, maka dia hampir saja terjatuh dalam kekufuran kalau memang dia tidak sampai berlepas diri dari Islam. hampir. Barakofikum. Namun apabila dia ingin melakukan sesuatu, embel-embel sumpahnya adalah seperti tadi, aku bersumpah berpas diri dari Islam kalau aku melakukan ini. Barakofikum. Ternyata ya, dia melakukannya, ya, melanggar sumpahnya, maka seperti itu dia dianggap kufur. Wa in kana shadiqan falayarji ilal Islam saliman. Kalau ternyata dia jujur pada ucapannya itu, yakni dia benar-benar melanggar, ya, ada niatan di situ, sementara dia sudah bersumpah untuk berlepas diri dari Allah dan Rasulnya, berlepas diri dari Islam, maka kata Nabi, falayarji ilal Islam saliman, maka dia tidak kembali lagi ke Islam dalam keadaan selamat. Kenapa demikian? Karena fil Islam naqsun, dalam Islam itu ada pembatal. Ya, ada pembatal-pembatal keislaman. Nah, kalau dia mengucapkan seperti itu dan ada niatan melakukan sesuatu, namun didasari sumpah berlepas diri dari Islam, berarti di situ ada niatan untuk berlepas diri dari Islam. Maka barakafikum fi islamihi naqson, pada keislamannya itu ada kekurangan. Ya, maka dia berhak mendapatkan apa yang dia ucapkan sebagai balasannya. Barakafikum. Jadi dia tidak selamat keislamannya. Asalis yang terakhir, al-halifa bil aba wa tawud, sumpah dengan menggunakan nama-nama moyang, buyut, atau orang tua, atau tawud. Maka ini sumpah yang terlarang. Li hadis Abdurrahman ibni Samurah radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Abdurrahman bin Samurah, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la tahlifu bittawawi wala bi'abaikum. Rawahu Muslim. Kata Nabi, janganlah kalian bersumpah dengan nama-nama tawud, nama-nama berhala, dengan nama iblis, nama Fir'aun, ya, wala bi'abaikum, dan jangan kalian bersumpah dengan nama-nama moyang-moyang kalian, kakek-kakek kalian, atau orang tua kalian. Tidak boleh. Yang boleh adalah bersumpah dengan nama Allah, wallahi, billahi, tallahi, artinya demi Allah, atau dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, birrahman, bilkofar, barakafikum, atau bersumpah dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, maka ini boleh. Adapun selainnya, hukumnya haram dan terlarang. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ini selesai pembahasan Kitabul Aiman, ya, pembahasan tentang sumpah. Dan insyaallah pertemuan berikutnya masuk pada al-bab tsani, bab yang kedua, an-nuzur, tentang nazar. Wallahu ta'ala bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada benarnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan, kekeliruan dari anak pribadi dan dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa hafidzakumullah. Barakafikum.